Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Wujudkah kesempurnaan dalam hidup ini? Sebab setiap usaha mencari kesempurnaan hanyalah sia-sia. Malah ia akan membawa kepada tekanan, ketegangan dan kekecewaan. Apa yang boleh kita lakukan ialah buat yang terbaik mengikut ukuran kemampuan yang ada dan menggunakan sumber-sumber yang ada. Itu yang boleh kita lakukan dan itulah tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Kesempurnaan sebenarnya hanyalah milik Allah. Ya, kalau kita lihat selagi namanya manusia, apa sahaja yang kita lakukan pasti akan ada kepincangan, ada kekurangan dan kelemahan. Sebab itulah kita usah sama sekali cuba mencari kesempurnaan. Apabila kita berusaha ataupun bertindak ataupun melakukan sesuatu perkara, sentiasa berusaha untuk memperbaiki kekurangan dan menambah baik apa yang telah dilakukan. Okay? Menambah baik apa yang telah dilakukan dari semasa ke semasa. Cuba kita lihatlah, kita lihat tentang tamadun manusia yang memang berkembang dengan cara yang sangat pesat serta kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang sains dan teknologi. Segalanya bermula daripada sesuatu yang terlalu banyak kelemahan dan kekurangan. Kita ambil misalnya telefon pintar yang kita gunakan hari ini, boleh dikatakan membunuh banyak teknologi-teknologi sebelum ini. Kalau sebelum ini kita perlu ada jam loceng, kita perlu ada diary, kita perlu ada perakam suara, kita ada TV, kita ada permainan video, kita ada alat untuk main game dan sebagainya. Boleh dikatakan dengan telefon pintar kita yang ada di tangan, semuanya itu mampu kita lakukan dengan hanya satu alat sahaja. Sedangkan kalau kita tengok bagaimana cara telefon pada asalnya, ya, dicipta oleh Alexander Graham Bell. Telefon yang dicipta ketika itu sangatlah banyak kekurangannya jika dibandingkan dengan telefon pintar. Tetapi disitulah bermula segalanya. Jadi jika tidak ada sesiapa memulakan langkah untuk mencipta telefon, maka sampai hari ini mungkin kita tak mampu pun menghasilkan telefon pintar yang ada seperti mana di yang kita miliki pada hari ini. Jadi ia bermula dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya masih ingat dulu, waktu saya dulu memang telefon itu, kalau ada rumah ada telefon tu, kira waktu kecil dulu kira hebat lah. Rumah orang senang, rumah orang kaya lah. Itu pun telefon tu mula-mula dia pakai dial tu, dia pakai pulas. Ya, dia pakai pulas, button tu dia pulas, gedek-gedek-gedek-gedek. Pulas lagi, gedek-gedek-gedek-gedek kan. Pulas nombor tu. Kemudian keluar teknologi canggih sikit, dia tak payah pulas-pulas, dia pakai tekan-tekan button tu kan. Tek-tek-tek-tek-tek. Nah kan, tekan-tekan macam tu kan. Kemudian barulah semakin advance dan sebagainya. Malah telefon bimbit, kalau kita ingatlah zaman Nokia masa awal, lewat tahun 80-an dahulu ataupun awal 90-an dahulu, macam mana ya bentuknya, ya hanya untuk SMS pun tak ada, hanya untuk buat call saja. Dan saya masih ingat masa tu bila kita nak hantar message kena pakai pager ataupun apa, saya pun dah lupa masa tu, dan ada satu center untuk kita hantar message sebegitu. Kini semuanya ada di hujung jari kita. Begitulah juga dalam soal kehidupan yang lain. Jadi oleh sebab itu, berhentilah kita daripada mencari kesempurnaan itu tadi, ya, sebab takkan mungkin kita akan jumpa kesempurnaan. Sebab yang sempurna itu hanyalah milik Allah. Allah saja yang lakukan sesuatu itu, dan apa yang Allah lakukan itu, cipta itu, sempurna sesempurnanya, ya. Jadi begitulah dalam soal perkahwinan. Berhenti mencari kesempurnaan pada pasangan, sebab ia mengundang kepada apa? Pergaduhan, ya, perbalahan. Ya, sebaliknya kita cari keserasian, ya, kita cuba saling melengkapi apa yang kurang. Ya, sekiranya pasangan kita pandai cari duit tetapi boros, maka bincang supaya kita mampu mengurus dan mengawal perbelanjaan. Yang seorang mungkin pandai cari duit, yang seorang mungkin tukang urus duit, ya, tukang jaga duit. Dan inilah yang kita mahu dalam kehidupan kita. Ya, dalam hidup berumah tangga, semakin lama usia sebuah perkahwinan, semakin banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan pasangan yang akan kita temui sebab kita makin kenal. Kalau dulu mungkin kita tak begitu kenal, makin lama kita kahwin, makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita kenal. Jadi semua itu sepatutnya membuatkan kita lebih sayang, lebih rapat, lebih memahami. Bukannya untuk kita menyesali sebab kita pilih dia sebagai pasangan kita itu tadi. Dan kita lihat hari ini banyak hubungan yang retak disebabkan apa? Disebabkan kekurangan pasangan dijadikan isu, seolah-olah pasangan itu menyorokkan kelemahannya, lalu wujud rasa tak puas hati dan sebagainya, kan, bergaduh dan segalanya. Dan sebenarnya pasangan kita ni tak pernah sorok pun siapa dirinya, cuma kita sahaja yang belum kenal mereka itu ataupun pasangan kita itu sepenuhnya. Jadi apabila mula kenal, berusahalah, ya, sebaik mungkin kita kena berusahalah untuk menerima pasangan itu seadanya dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, begitu juga kalau kita tengok di tempat kerja misalnya, juga begitu. Tidak ada seorang pekerja yang sempurna. Masing-masing ada kelemahan, ada kekuatan. Seorang pengurus yang bagus sebenarnya adalah seorang yang mampu mengenal pasti pekerjanya yang mana memiliki potensi berbeza-beza itu tadi, apa bakat dia, apa kebolehan dia, dan perbezaan itu dicari satu formula untuk saling menggembeling tenaga menjadi satu pasukan yang hebat bagi mencapai satu matlamat. Ini seorang ketua, seorang pemimpin yang bagus. Maknanya kita hargai bakat, kita kenali perbezaan dan kita satukan mereka dalam pasukan untuk saling melengkapi. Kita kena faham, tak wujud sebenarnya ketidaksempurnaan. Jadi kalau macam tu, apa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, yang boleh kita lakukan, kita kena faham, mula ambil langkah pertama dalam apa juga kita nak lakukan dan sanggup belajar daripadanya dan daripada kesilapan. Ambil langkah yang pertama. Sebab setiap pekerjaan memang memerlukan perancangan. Lebih rapi perancangan lebih bagus. Tapi kita jangan pula merancang terlalu lama, terlalu terperinci hingga tak langsung bermula ataupun lambat bermula. Orang dah laju ke depan, kita masih duduk merancang lagi. Misalnya dalam perniagaan, ya, ada orang yang mengkaji produk dan ada orang yang mengkaji pasaran dan mengambil masa yang terlalu lama, ya, untuk memikirkan sama ada nak melabur, nak memulakan perniagaan itu atau tidak. Dan pelbagai kaji buruk ataupun kemungkinan-kemungkinan buruk yang dikaji dan pelbagai aspek kegagalan yang dicari yang mungkin boleh berlaku sedangkan dia belum bermula lagi. Jadi untuk kita berjaya dalam hidup ni, tak payah kaji lama sangat. Kita dah ada satu pelan perancangan, kita nampak apa yang kita nak lakukan, buat pelan tindakannya rapi dan kemudian kita mulakan dan kita belajar daripada kesilapan, sebab kesilapan itu akan memberikan kita satu pengalaman, dan pengalaman daripada kesilapan itu adalah satu guru yang sangat baik, ya. Dan yang kedua, bila kita lihat dari segi bila kita nak berjaya dalam hidup ini, kita kena berlapang dada menerima kekurangan. Sebab setiap orang memang perlu sedar bahawa kita ni ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi oleh sebab itu kita kena terima bahawa individu yang ada bersama kita, malah kita sendiri sebenarnya tak akan ada yang sempurna. Jadi kita boleh buat yang terbaik saja mengikut ilmu, kepakaran dan juga skill yang kita ada. Kita hanya mampu buat yang terbaik. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa membuka mindanya, fikirannya terhadap pandangan-pandangan, kritikan-kritikan, komen-komen, komplain-komplain. Jadi oleh sebab itu kita kena bersedia menerima semua ini, sebab apa yang disampaikan kepada kita adalah merupakan input-input atau info-info yang mungkin berguna untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita dan jadi lebih baik lagi. Saya masih ingat misalnya apabila saya menjalankan program-program, di hujung program kita edarkan borang maklum balas. Maka kita berikan juga mereka ini untuk berikan rating ataupun berapakah yang mereka jangkakan rating untuk kita. Maknanya sama ada daripada 1 sampai 10 itu, kalau 1 tak puas hati sampai 10 puas hati, berapakah yang dia nak letakkan kepada kita. Dan mungkin ada yang bagi 10, ada yang bagi 8, ada yang bagi 5, dan mungkin kata ada seorang ni dia bagi 3 atau dia bagi 4. Kebanyakan orang ni misalnya dia bagi markah yang tinggi-tinggi, tetapi ada seorang ni ya, dia berikan kita markah yang rendah misalnya. Baik, adakah kita nak terima pakai pandangan yang banyak ataupun kita nak terima pakai pandangan yang satu? Baik, kebanyakan daripada kita kata pastilah terima pandangan yang banyak. Betul. Tetapi kita kena lihat siapakah yang memberi kita pandangan yang satu itu. Pandangan yang mungkin mengurangkan markah kita itu. Siapa? Mungkin dia orang yang sangat berpengalaman. Orang yang lebih tahu daripada kita. Orang yang telah bergelumang dalam bidang yang sedang kita katakan. Maka dia tahu apa yang kita tidak tahu. Dia tahu apa yang kita lemah. Dia tahu apa yang kita sampaikan. Dia tahu bagaimana untuk memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita abaikan yang satu itu tanpa kita mengkaji siapakah yang memberikan markah yang kurang itu kepada kita, maka kita telah pun sebenarnya melepaskan satu peluang untuk menjadi lebih baik ataupun untuk memperbaiki diri kita. Ya, jadi sebab itu teruslah berlatih, teruslah fokus, teruslah belajar, mencari ilmu. InsyaAllah dengan cara macam tu kita akan jadi lebih baik. Takkan sempurna, tetapi lebih baik lagi insya Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.